Ya Allah Tuhan ku ampunilahku. Ampuni segala dosa kesalahan hamba yang jauh darimu. Bila aku terlupa padamu ku mohon ingatkanlah. Tuhan ku ampuni.